وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا orang-orang mukmin yang imannya paling sempurna. Siapa dia? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang akhlaknya paling bagus. Berarti akhlak bagian dari iman. Jadi membantah keyakinan orang Jahmiyah, Jabariyah yang meyakini bahwa amal bukan bagian dari iman. Saya kira puluhan ayat, ratusan hadis ya, ini salah satunya. Bahwa orang mukmin yang sempurna imannya, yang bagaimana, yang akhlaknya paling bagus. Berarti semakin akhlaknya bagus, semakin sempurna imannya. Semakin akhlaknya buruk, semakin berkurang iman dan itu terakhir. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Apa yang maksud? Akhlaknya, kebaikannya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, semua. Yang kadang sebagian orang menafsirkannya sebagian, baik terhadap istri berarti menyayangi, membantu, menyenangkan, ini bagian ya. Bukan itu saja, termasuk apa? Mengajak taat kepada Allah, melarang istrinya bermaksiat kepada Allah, ini bagian dari kebaikan suami terhadap istri. Jadi jangan dilihat dunianya saja bahwa dia sangat senang kalau istrinya senang, dia menyenangkan istrinya, dia memberikan yang terbaik untuk istrinya, betul, tetapi bukan hanya dunia dan akhirat. Yeah. Dan dari sini sudah dibahas oleh beliau di bab al-wasiyatu bin nisa, berwasiat menasihati para wanita istri. Maka di sini beliau tidak menurunkan pewahyuan. Yeah. Kita lanjutkan 629. وعن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda إن المؤمن, sesungguhnya seorang mukmin, insan ya, mukmin di sini sah, berarti di luar orang mukmin, tidak masuk dalam hadis ini. Ya, di sini tidak disebut sesungguhnya manusia, enggak. Sesungguhnya seorang mukmin, muslim cuma. Ya, muslim termasuk. Ingat, mukmin muslim sama dengan Al-Quran dan Sunnah sama dengan fakir dan miskin. Ya, jika bertemu maka berpisah, jika berpisah maka bertemu. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi, seorang mukmin itu dengan kebaikan akhlaknya, dengan akhlaknya yang bagus itu bisa menyusul. Ya. Tidak menyalip ya, menyusul. Menyusul berarti jadi padat. Ya. Tidak yusab ya, tapi menyusul ya. Orang sudah berada di depan saya 100 meter, kemudian saya berjalan 100 meter, itu namanya menyusul. Ya, kalau saya berjalan 110 meter, berarti saya mendahului. Ya, ini menyusul. dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang baik, dia bisa menyusul. Menyusul siapa? Darajatul qa'imil qa'im. Menyusul derajatnya orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat. Berarti dengan akhlak yang baik ini tidak puasa, tidak sholat, ya tidak puasa sunnah, tidak sholat sunnah, ya tidak pernah puasa Senin Kamis 6 hari bulan Syawal. Qobliyah Ba'liyah enggak pernah, tahajud, rawatib, witir, duha enggak pernah. Tetapi akhlaknya baik. Ya jujur, ya amanah, kalau bicara menyenangkan, ya senyum dan seterusnya, akhlak baik lah, tidak tahu. Bagaimana akhlak baik ini? Dia bisa menyusul. Ya, ini keutamaan akhlak. Apalagi kalau akhlaknya bagus juga, kemudian sholat sunat juga, puasa sunat juga, maka sempurna, sempurna, yes. Sempurna yang dimaksud tentu tidak sesempurna para nabi dan rasul, yes. Karena Nabi mengatakan banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Apakah berarti banyak nabi? Tidak. Jadi maksud sempurna di situ orang yang tabiqum bil khairah. Ya, orang mukmin ada tiga. Yang mendzalimi dirinya sendiri, yang pertengahan, muktasib, dan tabiqum bil khairah. Seorang mukmin yang banyak melakukan dosa, seorang mukmin yang tidak melakukan dosa, dia menjalankan kewajiban. Nah, kemudian seorang mukmin yang melaksanakan kewajiban yang wajib dan juga yang tidak wajib, yang mustahab, yang sunnah. Ya. Hari ini hadis dari sini dibawakan oleh beliau di dalam bab akhlak ini. Karena akhlak di dalam Islam tinggi, besar, luar biasa. Dan sekali lagi, Islam membahas tentang akhlak ini tidak bagian, tidak sepotong. Maka akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada Allah. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Ini yang nomor satu. Maka orang yang akhlaknya mulia, jujur, amanah, dapat dipercaya, suka menolong, suka membantu, tapi akhlak dia terhadap Allah buruk sekali. Dia berkeyakinan bahwa Allah ada di mana-mana, misalnya. Dia berkeyakinan bahwa Allah tidak bersemayam di aras, misalnya. Maka keburukan ini, kebaikan akhlak tadi tidak bisa menambal keburukan yang sangat besar. Ya, karena tauhid segalanya. Tauhid nomor satu. Rawahu Abu Dawud dari sanad sahih, diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud. Sebagaimana biasa, hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau memberikan catatan dalam bacaan ini. Kesimpulannya bahwa menurut beliau hadis ini sahih. Beliau membawakan marji lain di antaranya Ahmad, Bakomi, ya, Hakim dan lainnya. Fikul hadis. A'la darajati al-qa'imun nahar al-qa'imun lain lis-salat. Derajat tertinggi, derajat tertinggi adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari dan yang sholat di malam hari. Kenapa? Karena kebaikan akhlak ini menyusul sesuatu yang terbaik. Berarti yang terbaik bagaimana? Sholat sunat, puasa sunat. Ini derajat tertinggi. Itu bisa diperoleh oleh orang yang tidak pernah puasa sunat, tidak pernah sholat sunat, tapi akhlaknya mulia. Jangan menyangka bahwa hadis ini merendahkan sholat, bukan. Hadis ini merendahkan puasa sunnah, bukan. Justru sebaliknya. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian sholat sunnah, ketinggian puasa sunnah. Maka disebutkan di sini bahwa akhlak yang baik itu bisa menyusul. Ya. Tapi sekali lagi sunnah, ya. Wajib, ya. Jadi, orang yang tidak pernah sholat subuh, tidak pernah sholat wajib, tidak pernah sholat Ramadan dengan akhlaknya yang mulia, dia tidak sanggup menyusul. Ya. Dia hanya bisa sanggup menyusul yang sunat. Nah, ini sekali lagi menunjukkan tentang kebesaran sholat, kebesaran puasa yang sunat, apalagi yang wajib. Ya, karena ibadah yang wajib tidak bisa ditandingi oleh ibadah yang sunat. Ini sekaligus mendorong kita untuk paham mana yang wajib, mana yang tidak. Berarti ilmu fikih ini luar biasa. Banyak hari ini kita hidup di zaman di mana sebagian kaum muslimin mengecilkan ilmu fikih. Sebagian kaum muslimin meremehkan ilmu fikih. Dia besarkan ilmu yang lain. Nah, ilmu fikih memang di dunia ini dilihat enggak ada gunanya. Itu enggak ada gunanya di dunia ini. Orang gerak-gerak jari apa tidak, enggak ada manfaatnya di dunia ini. Orang melempar jumrohnya benar atau salah, enggak ada dampak di dunia ini kan. Orang sa'inya, tawafnya diterima Allah apa tidak, enggak ada dampaknya di dunia ini kan. Kan kita sudah bahas berkali-kali tiga ciri ibadah makhluk. Salah satunya enggak ada dampak di dunia secara kasat mata. Ya, maka sebagian orang yang barangkali kurang yakin dengan yang gaib mengecilkan ilmu ini. Yang mereka besarkan apa? Akhlak. Akhlak ini luar biasa. Kejujuran, persatuan, kekuatan, ekonomi. Karena itu semua langsung dirasakan manfaatnya di dunia. Orang kalau jujur, amanah dan seterusnya kan langsung dirasakan akibat kejujurannya, keamanahannya di dunia ini kan. Kita saksikan bukan hanya seorang mukmin, dia orang kafir. Anda bisa lihat, anda bisa rasakan, sama-sama kafir, sama-sama tidak taat kepada Allah, sama-sama menyekutukan Allah. Tetapi yang jujur dengan yang tidak jujur, antum bisa pilih. Ya, lihat di dunia ini, Allah Maha Adil di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Ya, ain. Maka hanya dengan ilmu, hanya dengan keimanan yang luar biasa, maka kita tidak merendahkan ilmu. Ya. Di samping tentu kita tidak boleh merendahkan akhlak. Beginilah akhlak. Semuanya dibahas, semuanya besar, semuanya penting. Tingkatan tentu ada. Di atas semuanya yang terbesar tentu akidah tauhid. Tapi bukan berarti turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu ini masalah kecil sepele nggak usah dibahas. Gerak-gerak jari masalah kecil sepele nggak usah dibahas. Masalah jenggot, masalah isbal kecil sepele nggak usah dibahas. Ya, berarti ini mengecilkan Nabi, meremehkan Nabi. Karena Nabi membahas itu semua. Itu semua dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sesuatu yang kecil di mata kita ternyata besar di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan besar dampaknya bagi kaum muslimin dunia atau akhirat. Ya, salah satunya saja misalnya seorang yang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Ini kan besar luar biasa. Bagaimana ada manusia kepalanya kepala keledai? Ini kan bukan hal yang kecil. Ternyata diakibatkan oleh sesuatu yang kecil, sepele menurut kita. Mengangkat kepala sebelum imam, mengangkat kepala dari ruku, dari sujud, mendahului gerakan imam. Ya, barangkali sebagian kita menganggap remeh, kecil, sepele. Lihat akibatnya besar. Allah Maha Tahu. Ya, tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang remeh sepele. Ya, kalau gerak-gerak jari, kalau tentang salam, kalau tentang mencium hajar aswad ini sepele remeh, tidak mungkin Allah memerintahkan. Ayat luar biasa derajat puasa dan salat. Yang kedua, atau yang terakhir, hanya ada dua. Husnul khuluqi yudha'ifu adh-dhawaba wal 'ajra hatta yablugha al-'abdu bihi darajat as-sa'im alladhi la yuftiru wal qa'im alladhi la yaftu. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia bisa menjadikan pahala menjadi berlipat. Ya, pahala itu berlipat sehingga mencapai, menyamai, menyusul pahalanya, derajatnya orang yang ahli puasa yang tidak pernah berbuka, orang yang sholat yang tidak tidur. Ya, sholat tentu tidak dengan tidur, bukan berarti semalaman tidak tidur, sholat terus, ini terlambat. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As dan disalahkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Amr bin As berpuasa setiap hari, ini pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taulah kita bahwa semangat beribadah, semangat baik belum tentu benar. Padahal sahabat, ya, sahabat pulang apa? Murid-murid langsung dari, tetapi salah dengan semangatnya yang luar biasa, salah. Untung ada Nabi, dinasihati Nabi, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Nabi, diberikan ilmu oleh Nabi, jadi benar. Kalau tidak, ya, kan berdosa. Berpuasa setiap hari tidak pernah berbuka, berdosa. Sholat sepanjang malam, berdosa. Ya, harus ada waktu di mana kita tidur. Ya, 630. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. Dari Abu Umamah Al-Baghili, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, kata Nabi, aku menanggung, aku menjamin, bi baitin fi ubadil jannah, bahwa seseorang akan mendapatkan rumah, ya, di tempatnya diterjemahkan dengan istana, karena apa yang ada di surga bukan rumah seperti yang kita lihat. Ya, tidak ada tempat kediaman di muka bumi ini yang bisa menyamai kediaman di surga. Ya, yang terbesar, rumah siapa yang terbesar, termegah, terindah, terbagus di muka bumi ini kalah dengan kediaman yang paling sederhana nanti di, ya, namanya sama baik, namanya sama, sama-sama baik. Baik secara kamus kan artinya rumah, gitu. Nama kali lebih tepat diartikan dengan istana. Aku menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan istana di surga yang terendah, ya, Robatul Jannah Adnaka, yang paling rendah, yang paling bawah. Bagi siapa? Liman farokal mirah, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Ya. Dan jika antum meninggalkan perdebatan, antum ada harapan mendapatkan itu. Tentu syarat pertama mukmin harus dipenuhi. Maka jangan suka berdebat. Ya, hari ini kita lihat orang hobi berdebat. Ya. Kalau dulu debat melotot-melototan, gebrak meja dan seterusnya, nah sekarang tidak. Ya, debatnya pakai mencet-mencet tombol. Ya, isinya debat-debat juga. Panas juga, sama kan? Baca panas, kirim lagi, dibantah lagi, kirim lagi. Bahkan nggak ada selesainya, nggak ketemu orangnya. Ya, dan masing-masing sudah punya keyakinan sendiri-sendiri. Berbeda dengan antum datang di majelis seperti ini, siap menerima, siap memberi. Yang kayak gitu enggak ada siap. Ya, siapnya siapa? Siap menyerang. Ya, enggak siap diserang. Maka hujah dalil kadang tidak mempan. Ya. Maka hindari seperti ini. Kecuali ada orang nanya, kita jawab. Ada orang nanya, kita jawab. Kalau enggak, hindari. Lihat para imam, mereka nantang-nantang debat, enggak ditantangi ya. Dan tidak langsung meladeni, didatangi, terpaksa diladeni. Saya kira itu masih ingat ya, berkali-kali kita bahas tentang dua tokoh ahlul kalam, dua tokoh filsafat, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabi, mendatangi rumah Al-Imam Syafi'i. Ya, didatangi. Terpaksa beliau menjawab qolallahu wa qolal rasul, qolallahu wa qolal. Enggak ada Imam Syafi'i nantang-nantang debat. Ya, seperti itu. Oh, jidal debat sekali waktu perlu, iya. Tetapi bukan menjadi sesuatu yang menjadi dasar agama. Ini bisa melemahkan keyakinan, bahkan bisa menyebabkan kesesatan. Tentu barangkali masih ingat kita tentang Jaham bin Sufwan. Awal mula kesesatan Jaham bin Sufwan itu apa? Debat. Takalluf membebani diri, mestinya dia itu enggak sanggup, ya, untuk menjelaskan dengan secara jeli. Berdebat dengan siapa? Orang ateis, muridin. Orang ateis yang mendebat Jaham bin Sufwan. Orang ateis, tentu orang ateis mengatakan Allah tidak ada, Tuhan tidak ada. Mana bukti Tuhan itu ada? Jaham tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti qolallahu wa qolal rasul, dan berusaha sekuat tenaga agar lawan debatnya ini sadar. Ya, tentu dengan semangat yang baik. Dia tidak mau ada orang sesat meyakini Tuhan tidak ada. Tapi dia tidak ada ilmu. Tapi dia takalluf. Tapi dia bebani dengan beban yang di luar kesanggupan dia. Lalu dia mengatakan dengan ucapan tanpa ilmu dan sempat menyendiri, kan? Sempat berpikir sendiri. Bagaimana cara menyadarkan lawan saya ini tanpa ini? Akhirnya Tuhan diserupakan dengan angin. Ya, kamu kan yakin adanya angin. Tapi warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Kamu tidak tahu kan? Tapi kamu yakin kalau angin itu ada kan? Itulah Tuhan. Tuhan itu seperti angin. Nah, sudah pintu kesesatan terbuka. Dia terlanjur mengatakan bahwa Tuhan itu seperti angin. Angin berarti tidak berbentuk, tidak ada zatnya. Maka Tuhan tidak berbentuk, tidak ada zatnya. Maka Tuhan itu tidak terbentuk dari apapun. Dan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dan tidak ada zat Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Sebagaimana angin bisa ada di mana-mana. Lihat. Semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Gara-gara debat. Ya. Tentu ini bertentangan dengan sejumlah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai zat, mempunyai nafas. Apa ucapan Nabi Isa keliru? Kalau ucapan Nabi Isa keliru, tidak mungkin diabadikan dalam Al-Qur'an. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di nafasku. Tapi aku tidak tahu apa yang ada di nafasmu, ya Allah. Berarti Nabi Isa dengan Allah sama-sama punya nafas, punya zat, punya diri. Ini berbeda dengan kaum Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Sufwan, bahwa Tuhan tidak punya nafas. Maka Tuhan ini yang menyatu dengan jagat raya alam semesta ini, ya, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Apalagi dikatakan Tuhan punya tangan, tangannya dua, punya wajah, dan seterusnya, lebih menolak lagi. Padahal itu ayat-ayat Al-Quran. Ya, hari ini gara-gara debat. Ya. Kalau dia gak debat, dia gak akan berpikir. Kan yang menyebabkan orang sesat itu berpikir. Karena dia berpikir, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sesatlah dia. Lalu dia menyimpulkan dalam agama ini apa yang sesuai dengan pikiran dia. Berbeda dengan para ulama. Para ulama hanya menerima apa yang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya pikirannya, akalnya dipakai untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, tentu pikiran dia dipakai untuk menolak Al-Quran yang jelas-jelas dalam beberapa ayat dikatakan kedua tangan Allah, kedua tanganku aku ciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Yes. Ayat Allah lewat istana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang akan mendapatkan istana di surga terendah bagi orang yang meninggalkan debat. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar, lihat. Benar tapi enggak mau debat. Saya kira ini ujian besar, ya. Orang yang kuat kan, dia benar tadi. Itu orang ngomong salah, sesat enggak karuan. Tapi emosi meledak-ledak, ya, kita diam. Ya. Oh, saya kira bukan sembarang orang, kuat luar biasa. Ya. Kalau kita gimana? Dia teriak, kita teriak. Ya. Kalau perlu bukan teriak, tabuk. Ya. Nah, itu kita. Para ulama enggak diam. Banyak di antara para ulama diam. Bukan berarti diam terhadap kezaliman. Bukan, karena dia enggak siap terima. Orang dia datang mau marah-marah. Ya. Wa'arif anil jahilin, kata Al-Quran. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Dia ini jahil. Orang jahil itu kalau orang enggak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kesalahan. Orang berkata, merasa benar, tidak siap untuk menerima, maunya nyeramai, ya sudah, enggak usah diladen. Kecuali datang baik-baik, nanya, jawab. Akhirnya tidak. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Wabi baitin fi wasatil jannah, dan juga aku menjamin untuk seseorang mendapatkan istana di wasat, di pertengahan, berarti di atasnya. Nah, surga itu kan bertingkat-tingkat, semakin tinggi semakin luas, semakin lebar. Semakin tinggi berarti semakin tinggi derajat. Bagi siapa? Liman tarakal kadib, bagi orang yang meninggalkan dusta. Ya. Wa in kana mazi'an, walaupun bercanda. Ini juga berat. Ya. Ah, canda ini. Kan biasanya kita begitu. Ah, canda ini. Memang bohong canda ini. Walaupun bercanda, walaupun tidak serius, bohong adalah bohong. Siapa yang ingin mendapatkan istana di tengah-tengah surga, tinggal. Walaupun tidak serius. Yes. Yang terakhir ini yang tertinggi. Wabi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin bagi seseorang dia akan mendapatkan istana di surga yang tertinggi. Rendah, pertengahan, ini yang tertinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang baik akhlak. Berarti akhlak yang baik, akhlak yang mulia mengalahkan dua yang tadi. Kan dua tadi kan cukup berat. Bukan hal yang sepele kan. Enggak mau debat padahal dia berada dalam kebenaran. Enggak mau bohong padahal hanya canda. Ya, itu kalah dengan orang yang akhlaknya. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak. Ya, dan disini sahih menurut Al-Imam An-Nawawi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sementara penilaian dari Al-Bukhari sedikit berbeda, yaitu turun sahih juga sahih dengan sahih juga ini tentu berbeda, lebih ke bawah, tidak naik tapi turun. Ini hanya istilah Abdul Hadis, tidak ada sangkut pautnya dengan penerimaan. Ya, sahih sahih juga ini, hasan hasan juga ini, semuanya sama, bisa dijadikan hujjah. Ya. Maka hati-hati dengan ucapan istilah al-hadis, hadis ini tidak sahih. Dan hadis laisa bisahihin, bukan berarti dhaif. Bukan berarti dhaif. Bisa hasan, bisa sahih li ghairihi, bisa hasan li ghairihi. Ya. Beliau berkomentar dan memberikan catatan terhadap hadis ini yang intinya bahwa hadis ini sahih li ghairihi dan bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis. Jawazu dhamani tasji'an 'ala al-'amal. Wa man dhamina fal wafa'u يلزمه من باب وجوه الوفاء بالوعود والعهود. Bolehnya menjamin, ya, bolehnya menjamin dengan tujuan agar orang-orang lebih giat dalam beramal. Ini boleh. Ya. Coba jika Nabi mengatakan jangan kalian berdebat, jangan kalian berbohong. Walaupun bercanda, ya, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Ya tentu kami nak atau ya, nah, sudah ada ucapan Nabi kan. Tetapi ucapan tadi lebih bali, ya, lebih dahsyat mengenai hati kita. Karena ada apa? Ada iming-iming. Ini sekaligus menunjukkan tentang kesesatan sebagian thariqah-thariqah sufiyah yang meyakini bahwa ibadah tidak perlu mencari iming-iming. Jadi ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang tidak mengharapkan surga. Ini jelas dikatakan. Mengharapkan surga ikhlas, mengharapkan surga tidak tercela, bahkan mulia sekali. Itulah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Semuanya mengharapkan surga dari ibadah. Domain ini masuk juga dalam ilmu fikih terhadap orang yang menjamin hutang seseorang. Ya, ada orang yang berhutang dan orang-orang kurang percaya karena dia miskin, takut tidak bisa bayar nanti. Nah, lalu kita menjamin, kebetulan kita orang kaya, masyhur tenang. Nah, ini disebut doa. Ya, boleh. الترهيب في ترك المراء لأنه يفضي إلى الاختلاف والشقاق. Anjuran untuk meninggalkan perdebatan. Dan menurut beliau, perdebatan ini bisa menyebabkan perselisihan, perpecahan. Ya. Coba kalau tidak debat, ya. Dia dengan mertuanya, mertuanya enggak paham manhaj, bahkan terkena syubhat. Dianya sudah ngaji, kalau enggak debat ya biasa aja. Masing-masing aja. Ya, dia dengan manhaj sunahnya, mertuanya bukan orang awam, dia ustaz misalnya. Ya tapi udah masing-masing. Begitu debat, berselisih. Ada perasaan tidak enak dalam hati. Dan itu kan berlanjut. Kalau dia diam saja kan enggak. Kecuali dari debatnya apa? Ya sifatnya bukan debat ya, apa dialog, apa mutabaroh. Kalau debat banyak dari perdebatan itu berujung dengan tahun 80-an mungkin ya, atau 75-an di Dewan Dakwah ada yang berdebat menentang aliran Ahmadiyah ya. Seperti yang tadi, mirip-mirip dengan Jamiyah ya, takalluq artinya dia bukan termasuk ahli ilmu. Maka apa yang terjadi? Dia sendiri yang terkena. Ya. Maka sekali lagi dari perdebatan. Ini bukan manhaj para ulama. Manhaj para ulama ya, belajar, belajar mengajar, belajar mengajar, belajar mengajar. Ya, mencari ilmu untuk diamalkan, mencari ilmu untuk diamalkan. Bertemu dengan orang lain yang beda manhaj, ya masing-masing. Bertemu dengan orang lain yang tidak sepaham, udah masing-masing. Bisa didakwai karena memang ada jalan, silakan. Enggak, mudah ya. Jangan dikira bahwa kita berseberangan dengan mertua, kita berseberangan dengan paman, kita berseberangan dengan keluarga istri, keluarga suami. Itu sekarang saja, jangan dikira. Jangan dikira di zaman aimah seperti ini. Ya, ada anak dan bapak, bapaknya ahli sunnah, anaknya mu'tazilah. Ada dua-duanya imam, dua-duanya tokoh. Ya. Dan Al-Jubai dengan Wasil bin Affan, ya, dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini menunjukkan bahwa perbedaan manhaj di dalam Islam ini dari dulu, bukan hanya sekarang. Sekarang kan tentu manhaj yang hak ini masuk di negeri kita bukan dari awal mula ya. Bukan dari bersamaan dengan Islam datang ke negeri. Yang ketiga, fil hadis dalalatun ala qa'idati saddiz dara'i' wa dar'il mafasid. Hadis di atas menunjukkan tentang faedah menutup bahaya, mencegah mafsad. Ini salah satu faedah yang harus kita pahami dan wajib kita amalkan. Apa? Menghindarkan diri dari bahaya, menghindarkan diri dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, baru cari pahala. Yang terbaik, yang penting dapat pahala. Dosa-dosa dikit gak apa-apa, yang penting dapat pahala. Ini keliru. Yang benar apa? Yang penting tidak dosa. Walaupun seharian gak dapat pahala, gak apa-apa, yang penting gak dosa. Kita ambil contoh ya. Antum sholat subuh hari ini, Allah tidak terima. Ya, habis itu enggak baca Al-Quran, enggak sholat duha, kemudian sholat zuhur. Sholat zuhurnya enggak diterima juga. Ya, tapi anda wudu, menghadap kiblat, bersih dari najis dan seterusnya. Syarat rukun sholat dipenuhi. Tapi Allah enggak terima. Kan sudah tahu Allah mau terima atau tidak. Kan banyak hal yang menyebabkan sholat tidak diterima. Qomar misalnya, ya, kemudian puasa, kemudian bermaksiat misalnya, ya. Kita nggak tahu kenapa. kemudian enggak sedekah, enggak baca Al-Qur'an, kemudian sholat asar enggak diterima pula. Sholat maghrib seharian enggak diterima. Nah, pertanyaan, apakah hari itu kita berdosa? Terjawab, tidak. Ya, tidak berdosa. Hanya kita enggak dapat pahala. Beda kalau kita enggak sholat subuh. Kita enggak sholat duhur, tapi sholat subuh tidak diterima, kita tidak berdosa, hanya tidak dapat pahala. Seperti orang yang datang ke dukun, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Gitu juga minum khamar. Ya. Apakah kita dosa sebagai orang yang tidak sholat? Enggak. Kita dosa sebagai orang yang minum khamar. Kita dosa sebagai orang yang datang ke dukun. Bukan dosa orang yang tidak sholat, orang yang tidak puas. Gitu ya. Jadi yang penting tidak berdosa. Ya, karena mendapatkan pahala itu tidak wajib. Tidak berdosa wajib, harus tidak berdosa. Ya. Oleh karena itu, jika dalam perbuatan kita, dari amal kita, ada dua, dapat dosa, dapat pahala juga, maka lebih baik tinggalkan. Ya. Saya dalam perjalanan ini ada baiknya. Ya, perjalanan dakwah misalnya mencari ilmu kita. Tapi ada dosanya juga. Bersama seorang wanita yang bukan mahram berdua. Ada pahalanya, ada dosanya. Maka mending siapa? Ya. Seorang wanita yang pergi umrah, pahalanya besar. Pergi haji, pahalanya besar. Tapi tidak membawa mahram. Maka lebih baik enggak haji, lebih baik enggak umrah. Walaupun pahalanya besar. Jadi jika berkumpul dalam sebuah amal itu pahala dan dosa, maka wajib ditinggalkan. Kenapa? Karena mencari pahala tidak wajib. Wa idza kana al-maslahatu tu'addi ila mafsadatin mafsadatin kubra turikat al-maslahatu lidzalik. Apabila sebuah kebaikan di dalamnya berisi kerusakan dosa, maka kebaikan itu harus ditinggalkan. Jangan diteruskan. Ya. Kebaikan tidak boleh bercampur dengan keburukan. Selanjutnya, yang keempat, al-jannatu darajat wa manazil. ومنازل الناس تكون في الجنة حسب أعمالهم. Surga itu bertingkat-tingkat, derajatnya tidak sama, dan kedudukan manusia nanti di surga tergantung bagaimana amalnya. Semakin banyak amal, semakin tinggi derajatnya. Apa yang masuk ke dalam amal? Akhlak saja. Ya, karena amal bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, bisa dengan kaki, bisa dengan hati. Ya. Kan kita tahu ada amalul qulub, amal hati. Amal tangan jelas, rokok, bantu orang. Amal kaki jelas, berjalan ke masjid, berjalan ke majelis ilmu. Amal lisan jelas, baca Quran, zikir, tasbih. Amal hati apa? Amal hati apa? Iya, zuhud. Zuhud amal hati. Ikhlas. Ya, kita zuhud tidak bernafsu dengan kemewahan dunia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat. Hanya ada di hati kita. Ikhlas. Ya. Atau masuk di dalamnya sabar, qanaah. Ini semua amal hati. Niat. Niat ini amal hati. Orang tidak ada yang tahu. Kalau antum berniat membantu si fulan yang sedang kesusahan, ya, orang tidak ada yang tahu, hanya antum yang tahu. Allah telah tahu. Ya. Apa niat itu betul? Kan sudah lewat hadisnya tentang empat orang. Ya. Orang pertama dia beramal baik, bersedekah, menghabiskan hartanya untuk kebaikan, dapat pahala. Orang kedua dia miskin dan dia melihat orang pertama ini, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku seperti dia kaya, aku akan berbuat seperti dia. Ya, dia beramal, yang bersedekah, yang membantu fakir miskin. Apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Sama. Amal apa ini? Amal hati. Maka semuanya amal. Maka iman bagian dari amal. Kan Nabi pernah ditanya, amal apa yang terbaik? Jawab Nabi, al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Padahal yang ditanya, amal. Amal terbaik apa ya Rasul? Beliau menjawab, iman. Berarti amal ini yang terbesar. Di dalam amal itu ada iman dan amal juga mempengaruhi iman dan kemudian hurmatul kadzib bi kulli ashkalihi wa alwanihi, haramnya bohong dengan segala bentuk dan cara yang namanya bohong dengan lisan, dengan tulisan, dengan apa, pokoknya bohong apapun bentuknya tetap bohong dan dia berdusta. Walaukan afil mizah wallah, walaupun bercanda main-main, bohong tetap bohong. Walaupun yang dibohongi tahu, tahu sama tahu ini berarti enggak bohong. Kita kan hari ini melihat kebohongan, kita tahu, kita nonton, kita senyum-senyum, kita tertawa, kadang nangis, gitu. Padahal udah tahu itu bohong, gitu. Ceritanya mengharukan, sinetron misalnya, ya. Kita tahu itu bohong, nangisnya nangis bohong, mah. Sedihnya sedih bohong, mah. Tapi kita nangis juga. Itulah hati itu lemah. Tetap bohong. Ceritanya nyata, kita tentang Umar bin Khattab misalnya, kita tentang Perang Badar kan nyata. Ya. Tapi diwujudkan dalam permainan, sandiwara, film, tetap bohong. Ya, karena Umar yang jadi Umar siapa kan bohong, ya, yang jadi Bilal siapa kan bohong, ya, jelas. Maka para imam mengatakan penggambaran dengan lisan boleh, penggambaran dengan orang tidak boleh. Ya. Kalau dengan lisan atau dengan apa kalimat boleh, artinya tidak perlu dengan pelaku. Tidak perlu ada apa istilahnya aktifnya gitu ya, yang jadi Umar siapa, yang jadi Fir'aun siapa gitu. Nah, ini haram ya. Yang halal Fir'aun berkata ya. Musa menjawab, nah, ini pun itu Al-Qur'an. Fir'aunnya ngomong di situ, Musanya ngomong di situ, orang yang jadi peran ya, ada aktornya, nah, ini tidak boleh. Masuk.